Sudah ku salah menilaimu. Sebenarnya aku yang bersalah. Oleh karena mataku ini silau melihat indah dunia, aku campakkan cinta yang suci. Menyesal diriku begitulah nasib.